سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan orang yang menghadap penguasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan, lalu dia dibunuh oleh penguasa itu. Hadis riwayat Hakim.